Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha futuha al-arifin wa tufaqihuna biha fid-din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semuanya, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat. Majlis ini saya lihat tempatnya strategis ukhrawi. Strategis ukhrawi bagaimana? Di sana masjidnya ada, itu kantor jamiah Thariqah Mutabarok Nazir juga ada jamiahnya. Kemudian sekolahnya juga ada, jadi lengkap ya. Sekolahnya iya, sekolahnya bukan cuma sekolah, tapi ya diisi thariqah. Ya, kemudian di situ tempat ibadahnya juga sudah siap. Ya itulah hidup. Orang hidup itu ya harus begitu, ilmunya ada, kemudian ibadahnya ada, akhlaknya ada. Kadang ilmunya banyak, ibadahnya banyak, tapi akhlak gak punya. Kadang akhlaknya ada, tapi ibadahnya gak ada. Mesernya bagus, menternya juga. Nah itu kan akhlaknya ada, meser begitu kan ya, tapi ibadahnya gak ada. Kadang ilmunya banyak, Masya Allah, tapi ibadahnya tidak ada. Banyak ilmu, tapi tidak ada ibadahnya. Nah ini bisa dikasih gambaran yang lengkap. Ya tinggal kitanya bagaimana, pengen bisa begitu atau pengen yang begitu. Nah antara begitu dan begitu tergantung kita yang begini. Yang begini ini kalau mau mengamalkan yang begitu-begitu, insya Allah nanti tidak jadi yang begitu. Paham maksudnya? Alhamdulillah. Padahal cuma begini dan begitu. Jam 11 malam masih paham, berarti ini orang-orang yang luar biasa. Perkara yang di radio dengarkan gak paham, monggo kerso. Tidak jadi masalah. Jadi ayat Al-Quran yang dibaca di awal seakan-akan gak ada hubungannya sama Isra dan Mi'raj. Betul kan? Seakan-akan. Karena ayat yang dibaca tadi, sesungguhnya orang-orang beriman adalah idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Idza dzukira Allah wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, hati mereka itu bergetar. Dan jika dibacakan wahyu-wahyunya Allah, ayat-ayatnya Allah, zadatuhum imanan, imannya tambah kuat, dan kepada Tuhan mereka mereka bertawakal. Kira-kira ini sama Isra Mi'raj ada hubungannya enggak? Ada. Oh, Al-Quran itu semua berhubungan, ya, sangat berhubungan. Saya akan hubungkan satu saja. Ini dengan Isra dan Mi'raj. Idza dzukira Allah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, hatinya bergetar. Nah, untuk membuat hati bergetar disebut nama Allah, maka hatinya harus sering menyebut nama Allah. Kalau hatinya itu belum menyebut nama Allah, ya disebut-sebutkan nama Allah ya gak getar, karena belum nyambung. Jadi hatinya harus disambungkan dulu, hatinya harus dihidupkan dulu dengan menyebut nama Allah. Awalnya nyebut, nanti kalau udah sering nyebut, lama-lama jadi ingat. Kalau kata orang, sering disebut nanti jatuh cinta. Dan kalau yang jatuh cinta pasti akan seringnya nyebut. Nah kalau orang cinta kok gak sering nyebut, berarti cintanya palsu. Godaan ini. Saya tadi duduk tuh siang ngantuk sakpoli. Ngantuknya luar biasa. Saya bilang ini setan ngantuk berdatangan, menggoda. Kira-kira semangat drama atau tidak, kan? Tapi subhanallah, begitu megang mic ini ngantuknya mulai pergi. Seperti beliau sakit gigi, megang mic langsung sembuh sakitnya. Turun ke sana, sakit lagi. Kemudian cepat sembuh, Pak. Insyaallah. Ya, walaupun sakit gigi, jalannya tugas amanat, bacakan dan nyampaikan tadi hadiah. Makanya diterima, dunakan. Yang bawakan itu didoakan, jangan Pak Bupatinya. Pak Bupati nggak datang kok ya. Nah, beliau hati yang capek-capek bacakan, makanya dungakan waras seger domo tanda suci. Amin. Saya doakan Pak, bukan beliau. Biar Mas, sebelum nggak kata. Biar nggak ngantuk, ya biar tidak. Biar tidak ngantuk. Kalau disebutkan nama Allah bergetar hatinya, makanya kita nomor satu harus nyebut Allah dulu. Allah yang banyak nama Allah, zikir-zikir. Nah zikir itu banyak. Maka zikir yang mana yang harus kita baca? Saya akan perkenalkan malam hari ini 7 zikir langit. Jangan bukan adiknya nanti. 7 zikir langit. 7 zikir ini zikir yang paling hebat yang ada di alam semesta. Saya belum temukan zikir tandingannya sampai hari ini. Habis kok tahu, baru tadi siang di Jakarta saya ceramah dapat ilmunya. Hari-hari yang lalu saya belum dapat ilmunya. Sering orang berbangga, saya dapat ilmu ini dari Syekh Fulan. Saya dapat ilmu ini dari ruhnya Syekh Fulan. Ada orang yang berbangga seperti itu. Tapi Isra dan Mi'raj itu mengajarkan ilmu yang luar biasa, tapi kadang kita enggak bangga. Kadang kita enggak bangga. Salat itu bukan dari Syekh Fulan. Salat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada amalan yang lebih hebat dari salat. Salat itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah serahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi perintahkan seluruh umatnya. Makanya orang yang salat itu pasti orang yang sakti. Mesti sakti. Cuma kadang kesaktian itu enggak perlu ditampakkan. Ya, kesaktian enggak perlu ditampakkan. Makanya sama Allah kadang orang-orang yang satu sepertinya enggak diketokkan biar nanti kelihatannya di akhirat. Bagaimana enggak sakti? Wah nanti di akhirat ini belum sholat yang suruh wudhu. Wudhu itu saja nanti tidak bisa membedakan mana tuh yang sholat, mana yang tidak sholat. Di akhirat orang-orang yang wudhu itu tangannya muruk, wajahnya muruk, kakinya muruk, seluruh anggota tubuhnya muruk, menyala. Sehingga langsung nanti dipanggil, itu yang muruk-muruk masuk surga. Nah yang peten-peten neraka. Karena cocok, kaitannya peten sama intik juga cocok. Nah, kenapa? Karena memang jarang dikasih air wudhu. Nah kalau wudhunya saja tidak, apalagi sholat. Tapi saya tidak akan bahas sholat. Karena sholat rangkaian seluruh zikir. Yang mau saya bahas, zikirnya. Zikir, mengucap. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj, kita bahas langsung ke Mi'raj, kemarin di masjid Fatma Zahra, itu kita bahas Isra baru dikit. Bahas Isra baru dikit, sehingga yang datang ke sana kemarin dulu gak usah kecewa. Ceramah saya beda dengan yang di sana, tenang saja. Nah, jangan paling bodoh, kan gak bodoh. Yang sering ikut kajian saya di rumah, tenang saja. Ceramah saya ini beda dengan yang di rumah saya atau ceramah saya sepanjang sejak saya lahir sampai hari ini tadi. Ini ceramah yang lain, maka siap-siap melek. Jangan ngantuk, sebab setan ngantuk berdatangan. Yang pertama kali datangi Habibnya dulu. Terbukti saya disini tidur, yang terakhir-akhir cuma satu. Ya, antara tidur dan melek. Pokoknya kalau disebut Habib Novel, kamu langsung melek, mesem gitu. Ini sini yang nyebut gitu kan. Maka ketua berita, Habib Novel, ya jadi gak melek, mesem, permanen. Begitu, jadi memaksakan diri biar melek gitu ya. Berjuang melawan saya, setan. Alhamdulillah berhasil, sukses. Buktinya sekarang bisa melek dan bisa ngadep di sini, bisa ceramah. Rasul Mi'raj itu gak langsung ke langit ketujuh, gak langsung ke Sidratul Muntaha, dan tidak lebih, tidak langsung bisa lebih dari itu. Karena Rasul bergerak lebih dari Sidratul Muntaha. Pertama langit, pertama didatangi, di situ ada malaikat yang jaga pintu. Makanya malaikat Jibril ketok pintu. Tok tok tok, itu kalau kayu. Nah kira-kira pintu langit dari kayu kah? Maksud malaikat Jibril dari cahaya ngetok kayu, itu enggak ya? Yang jelas itu cuma istilah. Pintunya diketuk. Di situ ada ajaran kulon-kulon kalau masuk rumahnya orang. Malaikat Jibril itu pimpinannya malaikat. Kerjanya mondar-mandir langit. Tapi mau masuk langit pertama ya ketuk pintu dulu. Walaupun itu pimpinan para Permalekan prosedur dijalankan, administrasinya bagus. Nah, malaikatnya nanya, siapa itu? Pertanyaan saya, apakah malaikat yang jaga langit itu gak kenal malaikat Jibril? Malaikat gak kenal malaikat Jibril ya, malaikat nekat. Malaikat Jibril itu presidennya seluruh malaikat. Nah, pertanyaannya kok sampai malaikat nanya, siapa itu? Berarti kan gak kelihatan. Berarti gak kelihatan, berarti pintu langit itu luar biasa. Kenapa pintu langit luar biasa? Sebab informasi langit ini kalau bocor bahaya. Apalagi dengar sama dukun-dukun gak karu-karuan itu. Yang terima informasi dari setan. Setan itu kan berusaha mencari informasi langit. Dilempari oleh para malaikat. Yang berhasil nyuri berhasil. Tapi dapatnya gak banyak. Terus dibocorkan pada manusia. Cuma setan yang gak mau ngasih bocoran utuh. Bocorannya itu disempal-sempal. Terus dimodifikasi, ditambahi macam-macam. Benarnya cuma dikit, bohongnya banyaknya luar biasa. Itu kalau setan pakai pencuri. Kalau para wali gak pakai pencuri, mereka ada di pintu langit, dikasih tahu malaikat, ini loh beritanya. Itu para wali. Nah, berita yang diperoleh para wali utuh, benar. Tapi para wali bisa jaga amanat, disimpan untuk dirinya sendiri. Tidak dibocorkan kepada siapapun, kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril itu tok. Dijawab oleh malaikat Jibril, saya Jibril. Yang menarik pertanyaan kedua, kalau malaikat Jibril dia gak bisa ngerti kecuali karena dengar ketokannya. Tapi pertanyaan yang kedua menunjukkan malaikat ngerti, ada seseorang bersama malaikat Jibril. Man mar, kamu datang bersama siapa? Nah, kalau malaikat dan jaga pintu langit bisa ngerti ada seseorang bersama malaikat Jibril, padahal malaikat Jibril saja belum gak bisa mengenali. Para ulama mengatakan di sini membuktikan bahwasanya nur Nabi Muhammad SAW itu menembus pintu langit, membuat langit pertama bercahaya luar biasa dan langit pertama gempar. Siapa yang datang ini? Begitu disebutkan Muhammad SAW, kanjeng Nabi Muhammad. Maka saat itulah malaikat bertanya, apakah sudah diutus ke langit beliau ini? Apakah beliau sudah diutus ke langit untuk mengalas? Iya, langsung dibuka pintu dengan sukacita. Dan ini berlaku di langit pertama, kedua, sampai langit ketujuh. Setiap mau masuk langit, itu tetap pintu. Sampai di sini paham? Nah, dengan pahami dulu, saya minum tadi. Nyantai kan ya? Namanya juga ngaji, ngapain gak ngantai? Oh, sudah terlanjur nih jam 11 lewat kok. Tapi terlanjur jam 11 lewat kan ya kita nyantai-nyantai kan? Baca. Nganggung kalau gak nyantai. Moga tujuh. Loh iya loh, maksud saya gak menyimak gak akan jenengan. Jenengan kan itu ada aqua yang sebagian diminum ya. Air mineral. Saya kan rezekinya rasa lebih bagus, teh. Kok depan saya bagaimana tadi minta panitia? Tolong buatkan teh panas, biar seger. Nah, orang kalau butuh itu ya minta, dan jenengan itu gaya. Ditawari Allah, yang butuh jaluk, oh unduni astajib lakum. Minta, saya kasih. Loh butuh akhirnya atau jaluk? Bersolah saya dijaluk, Rabbana atina nanti dunia hasanah. Mobil amrati hasanah, wakil anda barat, cuma itu tok. Padahal ya butuh mobil atau jaluk. Pernah minta, Gusti apa? Pernah? Loh salah dewe, gak pernah minta, Gusti Pak Jero pernah? Gak pernah, makanya gak dapat. Kalau disuruh minta, gak mau minta. Nah, minta itu kadang cetok, kadang halus. Nah, ini tadi saya mintanya halus. Lewat teman, ngantuk. Kalau ada teh panas, bagus. Tak omongin panitia, cocok. Kan begitu. Mau minum aja dalil ya? Alhamdulillah. Ya biar nanti minumnya gak batak keselak itu kira tadi wong akeh. Baik, bagus sekalian. Minta sama Allah, apapun yang minta. Yang muda-muda itu kadang pengen nikah, tapi gak pernah minta sama Allah, gak bersoal. Gusti, kasih jodoh yang bisa bahagiakan dunia akhirat. Mbak, jangan minta jodoh yang ganteng, soleh, sugih, wanger. Makanya gak laku-laku yang model begitu. Yang laki juga begitu. Golek jodoh, sing wayu, soliha, ya, mapan. Masya Allah, ngimpi kalau ada lapor sama saya. Wanger, wayu, soliha, mapan, itu jalan lancar. Mau kalau tuh ada rebutan kan, sehingga kakeknya minta seperti itu. Makanya stok terbatas permintaan banyak. Kalau berbatas permintaan banyak. Makanya kalau ngomong urusan jodoh itu yang sepele, insya Allah berkabul, yang stoknya banyak. Ya Allah, yang bisa bahagiakan tanah dunia saya, dunia akhirat, ya kan? Kalau bisa bahagiakan dunia akhirat, insya Allah kan stoknya banyak. Wajah mungkin kurang ganteng, tapi bisa bahagiakan dunia akhirat. Jadi ini luwelek tapi suci, kan luwelek. Timbang ganteng tapi malah pilih mundi. Oh, bapak pilih. Nah, makanya gak rabi-rabi. Oh, ada yang begitu, mintanya begitu. Makanya gak nikah nih. Nikah. Oh, gak bisa. Suun. Alhamdulillah. Seger. Saya jadi ingat bola ini. Gelasnya, cangkirnya bagus. Ya semua itu kalau disajikan dengan indah itu ya minumnya ya enak. Gelasnya bagus. Coba saya pernah pengajian di desa, ngeri. Saya tinggal keteh itu, gelasnya besar. Begitu saya angkat, waget saya. Berbintang. Gelasnya tulisannya berbintang, angkernya sudah habis itu. Di syuting, saya bilang banyak, itu kok jangan di syuting. Ini kalau jadi masuk berita bahaya, habis proper mendung dengan pengajian. Kacau. Benar itu. Gelasnya bir bintang, angkernya segala bir. Kok isinya teh kan ya mirip-mirip kan ya. Itu kalau sampai ada yang fitnah dikit saja, kira-kira saat dunia itu. Masuk ke YouTube, upload. Mau dibatas susah kan ya. Tertangkap basah di tengah majelis. Nah, Abu Bidah, amin. Mindalik. Wah, itu ketua panitia langsung perpecut gitu kan. Saya bilang, jangan disalahkan itu yang mengambilkan gelas. Mungkin karena kesusu tadi tak kecekel gelas diambil. Oh biasanya emang orang-orang itu suka begitu, asal gratis kabel dicukup, kaos gambar salib gratis juga dicukup. Saya itu masuk masjid itu pernah sholat zuhur di depan saya Allahu Akbar gitu, di depan saya orang sholat kaosnya gambar salib. Karena dapat saya salib tuh ya, kan bagi-bagi kaos, dia bagi-bagi kaos kan ya bebas-bebas bagi-bagi kaos ya kan ya. Oh dia niatnya baik bagi kaos. Dan cuman yang ngambil ini kadang nggak tahu tempatnya, dibawa keliling kemana-mana, nanti melebu masjid, jadi salib melebu masjid luar biasa. Makanya itu, ini mau minum masih nggak bisa habis nih loh. Jangan teko tadi lirik terus minum ini. Alhamdulillah. Oh enak dia dinikmati, usah susu tenang ya. Belanda sudah pergi. Kalau dulu adanya Belanda masih jauh, kalau sekarang Belanda sudah pergi, ada penjajah yang kelihatan, yang gak kelihatan buahnya. Alhamdulillah. Enak tuh Pak. Tolong beliau juga dibuatkan. Kalau sakit gigi itu kena teh panas, betul enak. Beliau yang di depan loh, kan memang dan teman saya itu. Nah, saya ingin ini. Ya, enggak usah, yang lain enggak usah. Pangkatnya belum sampai. Canda. Alhamdulillah. Ini tehnya berkah atau gimana? Enggak bisa, Bes. Panas. Memang panas, tapi biasanya saya minum yang panas itu cepat habisnya. Ini gelasnya udah kecil, enggak habis-habis. Loh, ini kecil tapi besar, besar tapi kecil, nyatanya gak habis, nah itu berkah ya, ada barokahnya. Alhamdulillah. Sekarang saya mau nanya, ada angka 1 sampai 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti angka yang paling besar angka berapa? Angka itu 7, 1 sampai 7 kan, bidangan yang paling besar angka itu 7. Nah, langit itu sama Allah dibuat berapa lapis? 7 lapis. Bumi dibuat berapa lapis? 7 lapis. Kita ngitungnya lapisan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke 7. Dari atas ke bawah. Kalau langit, dari bawah ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ukurnya dari posisi kita berada. Betul begitu? Ya. Pertanyaan saya. Kira-kira. Kalau ada orang di langit ketujuh, ada orang di langit ketujuh, posisinya berarti tinggi atau rendah? Posisinya sangat tinggi. Dari semua nabi dan rasul yang posisi di langit ketujuh itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ada kan banyak rahasia di situ. Tapi saya tertarik untuk bahas posisi Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Nah, apa yang diberikan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ketemu dengan Nabi Muhammad SAW? Nabi Ibrahim ketika ketemu dengan Rasulullah SAW, saya mau langsung ke inti karena waktunya mepet, sebentar lagi jam 12 ya. Insya Allah ini walaupun gak banyak, tapi mudah-mudahan berkah langsung diamalkan. Ketika sampai di langit ketujuh, kan di Nabi SAW saya dapatkan sambutan. Malaikat itu sambut, marhaban. Ya, bin Nabi Soleh, Ibn Soleh. Selamat datang, Nabi yang soleh, anak yang soleh. Jadi kata marhaban itu ucapannya para nabi di langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ucapannya malaikat penjaga langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya ketika di maut ada marhaban, marhaban, ya nur al-aini, marhaban, marhaban, jaddal Husaini. Kalimat itu bukan bid'ah, itu produk langit. Ini kalimat produk langit. Jadi kalau kita warga bumi makanya mestinya bangga. Wah, ini kalimat yang diucapkan Nabi Ibrahim ketika bertemu Nabi Muhammad SAW. Yang diucapkan Nabi Musa ketika bertemu Nabi Muhammad SAW. Yang diucapkan Nabi Yahya, Nabi Isa ketika bertemu dengan Rasulullah SAW. Yang diucapkan Nabi Adam ketika bertemu dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang diucapkan malaikat penjaga langit ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Itu marhaban. Nah, nyambut nih Nabi Ibrahim. Dan setelah nyambut, di situ Nabi Ibrahim titip pesan. Tolong titip salam buat umatmu. Menarik. Kita belum lahir, udah dapat salam dari Nabi Ibrahim. Jadi umatnya kanjeng Nabi itu belum lahir, udah didoakan selamat. Yang doakan selamat siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Tanda cinta, tanda cinta. Kita belum wujud, Nabi Ibrahim dari langit ketujuh menyatakan cintanya kepada kita semua. Nah, orang yang jatuh cinta, itu pasti suka kasih hadiah. Makanya Nabi Ibrahim berusaha ngasih hadiah kepada kita umatnya Rasulullah SAW. Apa hadiahnya? Hadiahnya ini, sampaikan pada umatmu, surga itu tanahnya subur. Tanahnya subur. Maksudnya, kita di dunia suruh nandur tanaman-tanaman di surga. Dan tandurannya surga, pohon-pohonnya surga itu kalimat subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Di riwayat yang lain, wala haula wala quwata illa billah. Paham? Ini yang diajarkan malaikat Nabi Ibrahim, diajarkan Nabi Ibrahim dari langit ke tujuh untuk seluruh umat Islam. Bayangkan zikir dari langit ke tujuh diturunkan kepada kita semua yang ada di muka bumi. Dan kira-kira zikirnya ampuh atau gak ampuh? Ampuh sabole. Ampuhnya luar biasa. Karena dari riwayat dua ini, riwayatnya enggak bertentangan. Dua-dua benar, makanya dua-dua dipakai. Sehingga kalau dijumlah zikirnya persis dengan sholat lima waktu. Ada sholat lima waktu, ada zikir lima yang utama. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Sholatnya lima waktu, zikir utamanya ada lima. Betul kan? Yang dipesankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Rasul terus naik ketemu Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul itu membuat simpul daripada zikirnya para malaikat. Dan zikirnya para malaikat apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu enggak pernah berhenti terus-menerus. Dulu sebelum Rasul itu jadi manusia, Rasul masih di alam ruh, Rasul sudah jadi manusia, Rasul sebelum mi'raj, Rasul ketika mi'raj, Rasul sekarang ini, seluruh malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu kalian jangan ucapkan selawat dan salam. Zikir yang keenam, Rasul berjalan, orang itu semuanya berselawat. Zikirnya enam selawat. Sesuai jumlah langit, zikirnya kalau enggak ketujuh ke ampel. Makanya sama Allah diajarin zikir satu lagi untuk kita semua. Apakah itu? Ketika Rasul bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajarkan zikir untuk kita semua. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. salam, ucapan salam kepada Kanjeng Nabi. Sehingga ada 7 zikir utama sesuai dengan jumlah langit, dan zikir ini dapatnya dari langit langsung semua di kala mi'raj. Makanya kalau kita pengen bisa mi'raj, ruh kita naik, hati kita semakin bagus, derajat kita semakin naik, langgengkan 7 zikir ini. Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Apakah itu? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian ucapan salam, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, atau ucapan salam yang sederhana, ya nabi salam alaika. Makanya kalau di salawat-salawat itu ketika asrokor orang diajak salawat dan salam, ya nabi salam alaika, ya rasul salam alaika, ya habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu salawat dan salam udah jadi satu. Makanya mahalul qiyam ini mempunyai zikir yang luar biasa. Yang jadi masalah, kita ini kurang suka zikir, tapi kebanyakan mikir. Betul? Dulu Indonesia Raya suka zikir. Dikit-dikit istighfar NU di sana, dikit-dikit istighfar NU di sana, dikit-dikit istighfar NU di sana. Bangsa kita ini dulu dikit-dikit istighfar, diistighfar, doa bersama. Sekarang sepuluhnya yang kata mulai hilang. Benar-benar saya sudah mulai jarang dengar NU istighfar, khususnya untuk bangsa, istighfar untuk bangsa. Sudah mulai ya, jalan. Kalau pengajian begini maulutan tiap hari itu NU. Kita orang Indonesia tiap hari ada yang mau udah, tapi kita khusus duduk ngumpulin orang satu kota, entah bupati, entah wali kota, entah gubernur, entah presiden, ngajak satu bangsa, ayo zikir berjamaah, ayo zikir bersama, ayo kita berdoa bersama. Bukan tidak ada, tapi mulai kurang. Dan masyarakatnya kalau diajak istighfar itu ada yang alergi. Apa itu? Orang itu nangis. Rokok. Ada yang begitu. Ada lagi yang gak ngomong bid'ah. Udah kita ini orangnya tuh tapi malas tak boleh. Alah, paling ya kayak mono. Paling di sini ya kayak mono. Baik. Dikasih pikir sama kiainya. Mau sukses ini baca ini solawat. Selawat meneh, kapan rampungnya? Kapan selesainya? Kita meremehkan doa dan zikir. Padahal inti perjalanan Isra dan Mi'raj di antara salah satu intinya, pesannya Nabi Ibrahim itu tidak menyuruh kita banyak zakat, tidak menyuruh kita banyak sedekah, tidak menyuruh kita banyak ini salat malam. Enggak, kita disuruh perbanyak itu ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Siapa yang rajin baca ini, hatinya akan hidup. Karena apa? Sudah nandur di surga, tanahnya subur. Nah, surga kita yang paling dekat nih hati ini. Kita duri, tubuh. Nah, kalau hatinya udah hidup, diajak sholat gampang. Yuk sholat, ayo. Kalau hatinya udah hidup, diajak sholat kok kan? Gampang. Kalau hatinya sudah hidup, diajak bukti sama orang tua? Gampang. Kalau hatinya udah hidup, disuruh nurut sama suaminya? Gampang. Kalau hatinya udah hidup, disuruh menghargai istrinya? Gampang. Kalau hatinya udah hidup, disuruh nyayangi anaknya? Gampang. Dan sekarang kebalikannya, nyayangi anak angel, ibu suka mangkel-mangkel, anak saya sama orang tua angel, suka marah, suami suruh senyum sama istri sendiri susah, yang ada cemberut sama istri lain mah gampang. Boleh ya Pak ya? Itu aneh banget sih. Kalau sama istri sendiri suruh senyum susah, luar biasa. Tapi kalau sama istrinya orang lain gak usah disuruh, udah senyum duluan. Ini kan aneh nih, ini kenyataan aneh. Begitu juga para istri, suruh senyum pada suaminya berat, senyum pada suami orang lain, apalagi yang belum punya istri. Itu mudahnya luar biasa. Ini kenyataan, sering gak ngada-ngada. Coba kita ingat-ingatlah. kapan ibu terakhir mesum sama suaminya? Mas? Ingat-ingat. Ayo coba ingat-ingat. Mas? Coba kan sama tonggonya, tonggonya lewat. Mas, langsung mesum. Suaminya lewat, gak dikasih mesum. Betul atau betul? Iya, itu sakit atau gak sakit? Sakit, parah atau gak parah? Parah! Hadir di sini gak orangnya? Tersinggung kebuung, saya niatnya nyinggung jenengan biar sadar kok. Lah ini semua, saya juga lagi sakit, bapak lagi sakit, ibu lagi sakit, kita lagi sakit, ayo kita jadi sehat. Masalahnya bagaimana? Kan itu loh, jika disebut nama Allah hatinya bergetar, lah kita disebut nama Allah udah keker atau biasa saja? Biasa saja, nanti kita lihat Allahnya banyak, Allah buah itu nanti keker, nanti kita di akhir masjid buktikan ya. Langsung dipraktekkan untuk ilmu, ilmu udah dipraktekkan nanti hilang. Praktekkan sekali, dua kali, tiga kali, nanti akan masuk ke dalam hati. Ya jam dulu. Saya tetap ngomong sekali lupa. Baru 30 menit saya bicara. Masih ada 30 menit lagi ya. Terus ya nanti kalau konek jam 1 kan yang besok kantor kan mesti ya. Kalau saya nggak punya kantor, nyata-nyata aja. Mau ngantor boleh, nggak ngantor juga. Boleh ujian kerja saya itu rata-rata malam. Nyantornya malam, malam hari. Hasilnya ngajarnya di malam hari. Kalau siang urusan terima tamu, urus anak, urus istri, ya sama. Ya udah kerja seperti layaknya orang. Saya juga punya pekerjaan. Beda juga. Zikirnya dimantapkan. Nah sini-sini orang beriman bagaimana? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah pada keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, ngadeg ya zikir, lenggahnya ya zikir, mapan tidur ya zikir. Dan sekarang itu terjadi, berdirinya ya zikir, duduknya ya zikir, tidurnya ya zikir. Tapi bukan zikrullah, zikir apa? Zikir SMS, zikir BBM, zikir WhatsApp, zikir Facebook. Betul? Dan kalau orang yang beriman tuh buat udah dagetan gaya, dagetan gaya, tasbih udah dikantongi. Dagetan gaya, tasbih udah dikantongi. Walaupun enggak gaya, siapa tahu ketika gaya ini tasbih dipegang lama-lama nanti diputarkan begitu. Nah kalau kita ini enggak, seringnya handphone dibawa, saya juga bawa handphone. Handphone dibawa, handphone dikantongi. Handphone ini ketika kita berdiri dilihat. Ketika duduk, dilihat. Ketika berbaring, tinggal merem, update status. Hadir di sini orangnya? Hadir. Oh, selfie. Mau duduk. Ingat itu, ingat. Nyebut, ingat, praktek. Dan coba kalau itu dipakai untuk zikrullah. Udah jadi wali semuanya. Ngadek. Bismillah, subhanallah, alhamdulillah, walailah, illallah, Allah, Akbar. Itu jadi wali semua. Nah sekarang kan tidak begitu. Jalan, saya itu lihat dengan mata kepala di jalan ini. Nyopir. Naik motor. Naik motor, sempat-sempatnya SMS-an. Kok ya gak takut nabrak ya? Rela nyawa melayang demi SMS. Gila atau gak gila nih? Orangnya di sini gak? Nah coba ketika SMS, buat ngabrak dundung Husnul Khotimah atau Husnul Khotimah. Nah udah bilang nih, misalnya coba kalau itu dipraktekkan itu zikrullah, kan indahnya luar biasa. Ngajaknya zikir, duduknya zikir, tidurnya juga di zikir. Nah kita enggak, ngajak gak zikir, duduk gak zikir, tidur ya gak zikir. Sepele lah yang paling sederhana, mau tidur baca doa, udah banyak yang lupa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, anak kita. Ayo nak mau tidur baca doa, ayo nak nyadari anak nak mau tidur baca doa. One editor, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, pintar, ujur, boi, langsung. Coba baca. Mana masih tapi ibu bapaknya tidak baca, bangun tidur, buka anak, ayo baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Warnanya dibuka suruh baca, baca anaknya. Coba bapak ibunya dari baca enggak? Ayo. Ketinggalan. banyak ingatnya atau lupanya? Lupa. Anak, kalau mau mimpi jangan lupa ya nak ya, baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang nyuruh kita pak baca, kita cenderung begitu lupa, gak ingat. Yang sebenarnya zikir nih, zikir. Kalau udah zikir ini dihidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari, masuk kamar mandi zikir, keluar kamar mandi zikir, duduk zikir, bangun dari duduk zikir, ya ketika berjalan di zikir, makan zikir, minum zikir, ketemu orang juga zikir loh. Apa zikir itu? Assalamualaikum, minimal yang begitu. Ini zikir. Coba bayangkan ini apa kayaknya itu? Indah. Lalu udah begitu hatinya hidup. Maka ketika diajak sholat gampang. Hayya 'alas shalah. Itu yang mau ambil sah medyul. Kok yo butuh pelakunya? Muadzin sama diri, ini adzan bukan cuma terang gantok kan satu madi madiun kan setiap musola, masjid teriak hayya rasulah. Gusti Allah itu saking lumonya pada manusia kan? Manusia itu tidak nyembah Allah kok citra gilem, abuam gitu kan, makanya sama Allah ditambahin terus mencoba jak sholat, percuma kan jak sholat orang mudah nah terus dijawab kok hayya rasulah. Ayo ambil itu kesuksesan. Sukses itu macam-macam. Saya pengen rapi, sholat lo. Saya pengen duit, sholat lo. Saya pengen jadi lurah, sholat lo. Saya pengen jadi camat, sholat lo. Saya pengen jadi bupati, sholat lo. Saya pengen itu duit wakil, sholat lo. Hayya alal falah, kamu pengen sukses apapun, sholat lah. Tapi ujarkan kita begitu, ya pancet tetap gak sholat. Khosirat dunia wal-ukhra. Di dunia melarat, di akhirat lebih melarat lagi. Na'udzubillah min dzalik. Dan jangan paksa orangnya suruh sholat. Ya kan? Merah sholat merokok. Jawabannya ben. Cengkel soalnya. Pasti begitu jawabannya itu hati manusia. Dipaksa-paksa di seneni, mesti marah dia. Kan ayo sholat. Walaupun dia tahu sholat itu wajib. Meninggalkannya nanti bisa menyebabkan dia masuk neraka. Melaka. Kalau dia dimarahin, ayo sholat kan? Merah sholat merokok. Begitu kan? Mesti dia berontak, dan merokok urusanku, urusanmu. Sambil dihati batin, emang saya jadi sih biar merokok. Merokoknya, Gusti Allah. Emang saya nyamuk bela-bela dan menunggu. Gitu kan? Nah orang di rumah kayak gak nyuruh orang sholat. Ayo sholat! Udah! Dan gak apa? Dideketi dengan zikir. Syahdutu bin Azizan ya Rabbi Allah Muta'ala. Syahdutu bin Azizan ya Rabbi Allah Muta'ala. Melakukan ilmu dari langit ketujuh. Kan sebelum ada sholat, di langit ketujuh naik terus gitu kan? Dalam perintah sholat, dia jadi dikit dulu. Baru nanti dapat sholat. Syahdul Qadir Azrin merangkan di alun-alun Baghdad, dia gak ngajari orang sholat. Ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Duduk sama murid-muridnya dikit. La ilaha illallah. Coba bareng-bareng. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Semua. Cukup. Bayangkan Syahdul Qadir Azrin sama muridnya begitu, tapi dengan suara yang begitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cuma duduk begitu, tidak pakai ceramah, gak ada ngajinya, cuma begitu toh hasilnya 5.000 Yahudi masuk Islam. Bukan Nasrani, Yahudi. 5.000 Yahudi masuk Islam. Baca itu secara kehidupan Syahdul Qadir Azrin. Radhiyallahu ta'ala. Kenapa? Karena yang dipanggil hatinya orang-orang yang jalan di sekitar situ. Sekarang alun-alun kita bukan La ilaha illallah, yang ada dangdutan, orkes, keroncong, dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik, yang keluar dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang mau sholat di depan masjid, yang ada bukan La ilaha illallah, tapi yang ada laku yang gak karu-karuan. Betul-betul. Yang lebih mengerikan, depan masjid isinya orang pacaran. Benar-benar. Soalnya masjidnya di depan alun, alun-alunnya di depan, dan itu hampir di setiap kok. Itu tugas Pemkot untuk membersih. Bisa gak ngomong alun mana nih, gak jadi loh ya. Memang harus tersinggung. Enggak tersinggung bukan muslim. Nah, setiap muslim kita harus tersinggung. Ini dimanapun di bangsa kita ini, di daerah manapun, Solo apalagi, Masya Allah kan ya. Di Solo itu. Setiap tempat yang namanya alun-alun, coba ajan maksiat atau ajan taat. Ini kenyataan kan? Ya memang itu urusannya manusia, manusia kan begitu. Kalau di Solo ada alun-alun kidul rame miliknya keraton, keraton pinter, baik keratonnya ditulis sih, dilarang berbuat maksiat di tempat ini, ada tulisannya, tapi yang punya keraton selamat. Coba orang-orang yang lain ada, tidak mending kalau Solo tulisannya apa? Ada tulisannya, dilarang begini, ada tulisannya, tidak bisa berjaya di sana. Tapi di tempat-tempat yang lain, tidak ada halangan begitu, tidak ada. Lebih minimal ditulis sih. Hati-hati, haram berpacaran. Wah, wajib. Emangnya terus kalau menurut Pancasila boleh pacaran? Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Betul? Nah iya, bagaimana Tuhan itu bisa menyala dalam dada? Simbolnya adalah bintang kejora ada di dalam dada Garuda Pancasila. Simbolnya seperti itu. Lagi bintang menyala, Tuhan yang maha esa, la ilaha illallah. Sila pertama itu menyerukan ketuhanan yang maha esa, la ilaha illallah. Biar menyala di hati setiap umat yang ada di negeri ini. Cuman kita ini gak mau Pancasila kan? Gua ya, wah aku Pancasila, mau begitu apa dari Pancasila itu yang merumuskan para kiai. Jangan nyepele, kan itu kiai-kiai sepuh yang ada di negara ini, para wali semuanya udah ngerti tatanannya betul untuk negeri ini. Nah ini loh, kita lihat cara yang digunakan orang-orang soleh, kan jadi pikir duduk, gak paksa orang ikut ya wis, gak mau ikut ya wis. Hasilnya orang ikut karena hatinya gak pernah maksa orang. Itu ajaran aturan la ikrah habib din, gak ada paksaan dalam beragama. Dia hatinya begitu, aku ramak sopo-sopo, tugasku nyampaikan. Jadi niatnya nyampaikan, la ilaha illallah. Dia sampaikan, burung, gedung, rumput, tanah, darah Tuhan kecuali Allah. Ya sebenarnya jadi nyampe, sebenarnya ngajak wasa ngidak. Ini mau ya, gusti menggusti Allah. Rumput yang ngomong itu ketika diajak, nyetrom sama orang yang ngajak, yang ngidak. Ya hasilnya orangnya jadi nurut, jadi bagus, dan kita canda. Ya wakannya yang ada di rumah kita, di televisi, di radio, aku lagu seperti itu didengungkan terus. Ya hasilnya ya kita-kita ini jujur saja, kita kalau selesai sholat rasanya merdeka, yes, udah sholat rasanya merdeka. Jadi sholat itu beban yang luar biasa. Sedangkan orang-orang sholat, kalau orang mau sholat sedih, kok rampung sholatnya. Kalau kita yes, sholatnya sudah rampung. Ini bedanya banyak atau dikit? Ibu-ibu nonton sinetron, selesai sinetronnya gelo atau senang? Gelo kan? Nah ya, kok rampung, ya kan? Sebab bola 2 kali 45 menit itu kalau cepat rampung kan gelo, wah perpanjangan waktu, biar seru, kan begitu? Nah ini sholat ada gak perpanjangan waktu? Iman, terlampau cepat iman, tambah perpanjangan waktu, ada gak itu? Nah ini kita dikasih perpanjangan waktu, bahagia juga gak dijalankan. Abot menjalankannya berat. Kenapa? Kalau hatinya masih belum beres. Nah hati kita yuk kita bersihkan. Dan metode pembersihan hati yang paling bagus satu, zikrullah. Qiraatul Quran itu jadi zikir. Ya, sholat mengilakan itu jadi zikir. Itu semua bentuk zikir. Nah zikir itu banyak, tapi tujuh yang dari langit ini yang paling utama. Kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil, la haula wa la quwwata illa billah, shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga kita mau praktek atau tidak? Kalau praktek beres. Jangan kalau punya hajat, enggak usah repot-repot nyari kerjaan, mikir kerjaan, itu belakangan. Minta dulu sama yang punya kerjaan. Yang punya kerjaan siapa? Yang punya hidup siapa? Punya rezeki siapa? Allah kan? Praktek dulu minta undi'uni astajib, lakum duduk sila. La ilaha illallah, gak ada yang bisa kasih rezeki kecuali Allah. La ilaha illallah, gak ada yang bisa menyelamatkan saya kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang bisa nasib pekerjaan saya kecuali Allah. Hayati itu terus. La ilaha illallah, subhanallah, subhanallah. Zikir ini dimasukkan, begitu rampung nanti lah, cing, dia tidur. Maka telah genetkan tono. Tiba-tiba ada ide, kok aku kan jalan genetkan tono apa ya? Assalamualaikum kan, waalaikumsalam. Kita golek ini bilang tahu lah kita mau. Benar kok. Saya tolong dikenalkan tuh sama teman kamu dulu tuh. Yang mana? Itu yang disono, yang ahlinya itu buat kurungan. Loh kenapa? Saya dapat pesanan dari Pak Bupati, kurungan yang cantik. Misal, saya nggak tahu ahlinya, kamu yang tahu, oh ya diantarkan. Banyak kan? Tunggakan di Al-Jabu, kurungan, sampai di sana, pulang dikasih komisi. Oh rupanya, berkat pikir ini saya dibawa sama Allah untuk ngambil rezeki tanpa mikir. Kebalikannya kita kaki yang mikir, blong semua. Mikir, yuk sana, bekmurah itu, sana, blong, ke sana, blong, ke sana, blong, ke sana, blong. Sebab cuma dipikir, nah yang satu enggak, pikir. Kontak langit, pikir, kontak langit. Ya sama Allah diurusi, kalau iya. Nah, awakmu tenang, selesai. Termasuk ngurus anak. Karena sekarang ngurus anak kebanyakan apa? Mikir. Jadi ini bagaimana? Mikirnya bagaimana? Wah, hasilnya anaknya ngayal pol, betul enggak bu? Anak-anak ibu suka ngayal atau nurut? Ngayal kan? Nah kenapa? Karena orang tuanya gaya. Gaya bisa ngurus anak. Ya bisa ngurus anak itu cuma Allah, bukan orang tua. Makanya anaknya dibikin dulu, dibiriti. Ya Allah, tolong jadikan anak saya soleh dan solehah. Bacakan kalimat zikir yang banyak. Bacakan kalimat zikir ya, yang banyak. Anak diajak zikir, insya Allah anaknya akan nurut. Insya Allah akan jadi anak yang luar biasa. Dan kuncinya di situ. Esok ada kerut, hikmahnya banyak. Tapi tujuh zikir ini gak dibahas. Jadi dibahas sholat, selalu dibahas. Tapi zikirnya ini gak pernah disampaikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat harus sholat. Paling esok kerut isinya sholat. Betul ibu? Ini betulnya kok rumah semua udah ngantuk. Ya ngantuk tapi saya harus judulnya. Udah mulai semua? Udah, berarti pulang aman kok kalau mulai? Kalau ngantuk pulang berbahaya, kalau melek, insya Allah pulang ha? Aman. Gak berhubung semua sudah melek, udah digadai ngantuk, kan lebih cepat pulangnya lebih baik. Tok jam 12 kurang 8 menit lagi. Cepat ya? Betul? 45? Iya, kan kurang lebih 8 menit. Ini jam 12 kurang 14, betul? Saya gak percaya. Jangan mudah percaya omongannya orang habis. Terus buktikan sendiri. Karena masyarakat itu misalnya suka salah ngomong. Maka jangan percaya omongannya orang lain. Cek, jadi, riset kata bagianmu. Gara-gara suka dengan orang-orang, akhirnya suka benar orang. Cek dulu, nih 23.51, gak mungkin keliru jam saya. Ini jamnya nembus langsung ke langit. Kenapa? Karena terembus sama langsung Telkom sama XL. Mana kan? Langsung ke langit. Jam-jamnya diputer-muter telah keliru. 23.52, kurang 8 menit. 1 jam lah, 8 menit lagi, udah 1 jam saya ngomong. Terasa? Ini manusia kecil. Malaikat. Oh malaikat. Keren betul. Pede banget malaikat. Masya Allah. 8 menit lagi, udah 1 jam. Padahal tadi kan udah janji, jam 12 selesai. Orang yang menjadi janji namanya orang murah. Ya kan? Idza wa'ada akhlaf, kalau berjanji dia menyalahi kan? Janji itu ciri-ciri munafik. Lanjutnya kan pilih jadi mu'min atau munafik? Mu'min, berarti jangan menyalahi. Berarti jam 12? Terus! Loh, jalan itu kadang terus, kadang belok. Iya. Itu di belakang ada sekjen Jatman tuh. Dari Solo tuh sekjen Jatman pusat itu untuk putri Buseh Olafia tuh. Datang ke sini tuh. Dia enggak ngerti juga baca tulisan ada Jatman di situ kaget tuh. Hei, follow-up di sini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh dilanjutkan? Tapi jangan terus yang belok ya. Terus belok dikit. Kalau terus kan kita di tema itu, belok dikit. Kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah Akbar pernah saya praktekkan di masa saya SMP. Saya SMP, saya SMA, saya praktekkan. Saya praktekkan, saya kok jalan begini. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah Akbar. Jadi saya tuh enggak kelangkah, kecuali kalau udah rampung. Ya misalnya gini ya. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah Akbar. Lama-lama itu jadi singkat. Setiap langkah itu sudah mengandung 4 kalimat dzikir. Masih gitu. Jadi kalau langkah mantap, Masa gue sama anak muda. Ini rahasia ya, dengan siapa-siapa ya. Yang di radio, yang ditarang orang, bahaya ini. Ya, hasilnya. Saya jatuh tangan sama seseorang. Nanti malam mati. Nanti saya ngomong, nanti malam orang ini akan meninggal dunia. Malamnya meninggal dunia beneran. Ngeri atau gak ngeri? Padahal itu nenek saya sendiri. Kacau kan? Kacau. Ini bener nih. Kemudian saya salaman lagi sama satu orang. 3 hari lagi meninggal dunia. 3 hari kemudian meninggal beneran. Pulang balik begitu, lama-lama stres saya. Wah, pedih ini. Nah kalau dikasih tahu, oh sebenarnya damai kan lumayan. Artinya kita tahu ini bakwa mati kabeh. Itu hasil daripada dipikir. Tapi jangan mandek di situ. Mandek di situ jadinya dukun yang gak karu-karuan dulu. Ya itu kan ujian. Itu ujian. Mandek di situ atau lanjutkan perjalanan. Jangan digagas, terunjungnya mati. Enggak bengar mati. Sarjana mati, jurusanku. Ya ada. Jangan kemudian sarjana mati. Terus ngomong, Pak, sarjana mau mati. Pak, aku roh. Gendeng. Bila gila. Kalau bisa begitu kenapa? Ini pikir dari langit ketujuh. Gak main-main. Untuk nyampe langit ketujuh itu, harus izin langit pertama, izin langit kedua, izin langit ketiga, izin langit keempat, izin langit kelima, izin langit keenam, izin langit ketujuh. Alhamdulillah, kita gak isyarat naik, karena kita udah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk naik ke sana. Duh, enak. Menurutkan dengan Nabi, ambil dari langit ketujuh. Gak usah rekosong, tinggalnya malah kan. Sakti Mandraguna. Gak usah bingung pakai toko broto ngambil dari Syekh Wateto. Apalagi Syekh Google, na'udzubillah men. Dari wirid yang ampuh, sedih Google wirid ampuh ya. Karena jangan musetnya muset ras-ras, Wateto. Udah ya, dia langsung ini yang gula pokok, genah ceto. Ya, genah ceto, amalkan itu. Tapi jangan tergoda oleh godaan yang muncul. Karena kalau dikirin jalankan, itu hati jadi bercahaya. Orang kalau matanya terang kan gak pengetahuan ya Pak ya. Coba matanya terang gitu ya. Mau itu ayu ya ketahuan, welek ya ketahuan. Betul lah? Eh diri yang gak ketahuan ayu. Bapak jujur. Murah hasilnya. Yang laki, yang perempuan juga sama. Matanya jelas. Makanya kelihatan yang ganteng-ganteng, yang jelas kelihatan tapi gak dilihat. Bener gak? Nah, jangan begitu. Mata jelas itu jangan digunakan untuk seperti ini. Seperti itu. Ganteng, biar welek, biar gagas. Ya tentukan pandangan muda itu berlaku di dalam zikir. Ketika hati ini bercahaya, nanti yo iso ketok macam-macam godaan. Nah, kok godaan jelung gini kabeh, akhirnya tersesat jalannya enggak lurus, bengkok jelungku akhirnya. Nah, tentukan pandangan istiqomah saya dari Allah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Terus begitu, nanti akan naik. Nah, kalau sudah menjalankan zikir itu akan dibawa naik. Nanti kalau sholat nyambung, Allahu Akbar nyambung. Ini ucapnya kita nyambung itu Allahu Akbar hati itu nyambung. Lagi tanda Allahu Akbar orang yang rasa nih. Kenapa gak ada rasanya? Lidah gak nyambung sama hati, gak nyambung sama langit. Lah kapan bisa nyambung? Lah ucapnya Allahu Akbar cuma ketika takbir. Sehari itu cuma ketika takbir mengucapnya Allahu Akbar. Habis sholat aja kata gak dibaca, kira-kira ngajak subhanallah. Ngantuk ya. Kalau dibaca cuma 33 kali takbir itu dibaca dalam sehari kali 5. Di luar itu gak dibaca, bagaimana bisa nyambung kuat? Lebih kuat, maka di luar sholat zikir ini diperbanyak. Makanya kata Allahu Akbar. Hati itu nyambung, terbang di akhirnya. Bisa khusyuk. Bisa bu? Khusyuk. Nah sekarang kenyataannya, mau khusyuk gampang atau susah? Bapak, kalau pas lagi ditagih hutang bisa khusyuk tidak? Manusia itu bisa khusyuk dalam dua keadaan. Kepepet, pol. Mesti khusyuk. Contoh, boleh ditutup? Boleh? Ya? mau ngelamar anak orang takut ditolak. Itu sholatnya khusus. Khusus. Tuh kan? Yang satu. Wow. Apalagi yang dilamar anaknya kiai, dia sholat di belakang kiai. Wah, lebih khusus lagi ini. Ngarep calon mertua. Polosnya. Wow. Obat saja gak berani. Ya, obat saja gak berani. Ya, dalam keadaan sangat butuh begitu. Yang kedua, ketika mau mati, mau tenggelam di atas kapal, di atas kapal, kapalnya ini udah karam, tinggal sempur makbun gitu ya. Waktunya sholat, khusus sih. Allah Akbar, muka-muka sana, Allah Akbar. Muka-muka ada ikan pausnya Nabi Yunus. Nolak saya terjun, lemparkan ke tepi laut, muka-muka, khusus luar, biasa. Tapi kalau gak ada begitu, sholat biasa aja. Allah Akbar, selamat malam. Gak ada pemicunya. Tapi orangnya udah istiqomah pikir, mau ada begitu, gak jadi masalah. Kenapa? Hatinya sudah nyambung. Ibarat begini, Anda bawa handphone terbaik, harganya termahal. Handphone terbaik, harganya termahal. Kartunya yang paling bagus, pulsanya full. Tapi ke daerah gak ada sinyal, kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Hah? Tidak ada nyambung kan? Lalu ini sudah gerakan sholat itu bagus, dinginnya juga bagus, semuanya bagus. Sinyalnya itu dari hati, ya. Kalau hatinya ini bisa nyambung? Tidak bisa. Makanya hatinya dihidupkan. Makanya sebelum menerima sholat, Nabi Ibrahim dari si ini coy gitu. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, la haula wala quwata illa billah. Terus sholawat, mengucapkan salam, baru dikasih sholat. Sholawat mau, salam anti. Itu mau khusyuk, mimpi kali. Enggak mungkin orang enggak mau sholawat salam bisa khusyuk. Oh, ada iya tapi assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Penutupnya sholat itu sholawat, betul enggak? Penutupnya sholat itu sholawat, baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu pamungkasnya. Orang yang sholat tidak pakai sholawat dan pakai salam, walaupun nangisnya itu sampai air mata banjir jadi segoro, tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau doa-doa itu kan cuma sunnah, doa-doanya itu sunnah. Tapi yang pokok di sini sholawatnya, salamnya itu yang paling pokok. Nah itu kan ada pesan jadinya. Kalau kamu ingin sukses dunia akhirat, sholawat, salam, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, la haula wa la quwata illa billah. Istilah terbaru saya, tujuh zikir langit. Ya, tujuh zikir langit. Karena ini diajarkannya di langit, bukan di bumi. Pengajian-pengajian di bumi, halakoh-halakoh di bumi. Khusus yang tujuh ini, dari langit mengajarkannya. Langsung kepada kita semua, umatnya Nabi Muhammad SAW, ijazahnya dari Nabi Ibrahim AS. Keren. Kamu pada mata sekali ijazahnya siapa? Nabi Ibrahim. Kalau bisa dengan ijazah Nabi Ibrahim, oh Nabi Ibrahim bilang kok ajarkan pada umatmu ya Rasulullah. Berarti kan ini pesan dari Nabi Ibrahim untuk kita semua. Tinggal kita bilang saya terima ijazahnya Nabi Ibrahim, selesai. Nah ini pokok, makanya tolong diamalkan. Karena itu kok ada rebana. Itu kan ada dulu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa ta'bar. Itu kan, gak tenang. Jangan tambah jogetnya dan kenangan. Wah. Tapi mulutnya diam aja. Jangan kendurkan jogetnya, kendurkan zikir. Zikirnya, kamu gak usah apa? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah, Allah, Allahu Akbar. Kalau saya ganti gitu. Jadi lengkap, semuanya ada. Semangat itu dulu, baru setelah itu mau goyang gak apa-apa. Saking khusunya, subhanallah. Wah, boleh. Tapi hati dan lisannya betul-betul mau mengucap zikir. Ini penting. Alhamdulillah, waktu menunjukkan pukul 12:03. Berarti sudah 1 jam saya berbicara. Setuju? Nah, sekarang kita praktek zikir-zikir. Kemudian kalau pengen tahu rahasia Isra dan Mi'raj, gak usah repot-repot baca buku banyak-banyak. Sudah saya buatkan buku iklan. Saya buat buku judulnya Berjumpa Dengan Allah. Harga buku itu 50.000. Nanti yang berminat bisa beli. Hasilnya untuk kepentingan dakwah ya. Untuk teman saya yang menjualkan buku tersebut, biar kemudian nanti ditaruh di depan panggung saja. Gimana Mas Edwin? Ya Mas Edwin, saya minta tolong nanti di depan panggung sini saja ya. Yang mau cari depan panggung. Kemudian untuk panitia, tolong dikasih hadiah 10 dari saya. Terserah mau ditaruh di masjid, di musola, di mana, terserah. 10 hadiah dari saya. Harga buku itu 50.000. Berarti malam ini saya ngasih hadiah dengan 500.000. Keren kan? Berlipat ganda soalnya. Kita harga 500.000. Saya nggak mau kalah sama bupati. Bupati juga kasih ampul, pasalnya nggak ngasih. Setuju? Berkat jenengan Pak Rendi Pak. Ketularan itu. Ya? Nah, itu Mas Edwin itu yang gemuk. Ibu-ibu tolong dilirik, itu belum nikah. Soalnya nomor mantu boleh lapor sama saya. Ya, itu Mas Edwin. Insyaallah. Mari kita niat ya, niat mengamalkan zikirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Yang lima saja dulu ya. Sama-sama ya. Mari. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, saya akan memanggil nama Allah dengan lisan saya. Tolong di hati masing-masing memanggil nama Allah. Seiring dengan memanggil nama Allah, apa yang akan disampaikan kepada Allah sampaikan. Biarkan lisan diam, saya wakili lisan Anda semua. Nas'aluka. Ya Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Dan berdoa ya Allah untuk kedua orang tua kami, muliakan kedua orang tua kami, bahagiakan kedua orang tua kami. Ya Allah, tolong bahagiakan kedua orang tua kami dunia akhirah. Tolong selamatkan kedua orang tua kami dunia akhirah. Jadikan kami anak-anak yang diridhoi orang tua kami, anak-anak yang disayangi orang tua kami selama-lamanya. Ya Allah, tolong selamatkan keluarga kami. Selamatkan anak cucu kami di yaumil qiyamah. Jadikan anak-anak kami selamat dunia, selamat akhirah, bahagia dunia, bahagia akhirah. Terkhusus untuk bangsa yang kami cintai ini, ya Allah, tolong lindungi negeri kami. Tolong selamatkan negeri kami. Tolong makmurkan negeri kami. Ya Allah, tolong jadikan negeri kami bahagia penduduknya dunia akhirat, ya Rahman Rahim. Jadikan penduduk negeri kami ini beriman kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rabbi, tak lama lagi kami akan kunjung bulan Ramadhan. Tolong berkati kami di bulan Syakban dan di bulan Rajab dan di bulan Syakban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadhan. Allahumma barik lana fi Rajab Syakban wa balighna Ramadhan. Allahumma barik lana fi Rajab Syakban wa balighna Ramadhan. Allahumma barik lana fi Rajab Syakban wa balighna Ramadhan. Allahumma arzuqna tawfana bila terkodih bidari kasyafi karim berahmatika ya Arhamar Rahim. Catatkan kami sebagai orang-orang yang mendapatkan malam Ramadan dari bulan Ramadan nanti, ya Allah. Ya Allah, panjangkan usia kami dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kekayaan, kemuliaan, kebahagiaan, ya Rabb. Dan setelah semua itu nanti, akhir usia kami dengan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan saya. Semoga barokah dan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.